Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Di antara ciri keimanan kita terhadap syahadat yang kedua, wa anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beliau pada segala hal yang beliau beritakan, yang beliau kabarkan, walaupun hal tersebut belum terjadi. Banyak dari hal-hal, kejadian-kejadian yang sudah digambarkan, diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dalam kondisi terkadang para sahabat tidak terbayang hal-hal tersebut terjadi. Dan mereka keheranan dengannya. Tetapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sahib kalian, sahabat kalian yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla, tidaklah dia sesat, dhalal, dhal, wa ma ghawa, dan tidak tersesat riwayah. Maka ghawiyan, tidaklah beliau sesat riwayah. Jadi ada perbedaan antara kata dhalalah dan kata riwayah. Kalau kata dhalalah itu tersesat dengan tanpa ilmu, tersesat dengan tanpa ilmu. Dhalla yakni sesat tanpa ilmu. Kalau ghawa riwayah itu tersesat di atas ilmu, dia tahu ilmunya tapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka sebutannya orang seperti ini ghawin, orang yang dia tersesat, tetapi sebutannya kesesatannya bukan dolalah tetapi riwayah. Allah Subhanahu wa taala menafikan kedua macam kesesatan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah dia sahabat kalian yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yantiqu 'anil hawa, berbicara dari pendapat pribadi. Al hawa yakni hawa nafsu, pendapat pribadi. Apa yang beliau sampaikan kepada umatnya terkait dengan urusan-urusan agama, terlebih lagi hal-hal yang gaib, entah gaib itu memang kita tidak bisa mengetahuinya karena di akhirat atau di langit, ataupun perkara gaib itu perkara yang memang nanti akan terjadi di dunia tetapi belum kita lihat. Hal-hal tersebut bukan berasal dari angan-angan, bukan berasal dari bayangan atau khayalan-khayalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dia kabarkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya salah satu bukti kebenaran risalah dan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal-hal yang beliau kabarkan akan terjadi sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Misal ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinfani min ahli nari lam arahuma nisa'un kasiatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usun nakasin matil ibilil ma'ilah wa qawmun lahum asiatun katnabi al-baqar yadribu nabihan nas. Ada dua kelompok manusia, dua golongan yang mereka termasuk penduduk neraka. Lam arahuma, tetapi aku belum pernah melihat keduanya. Beliau kabarkan diantaranya kaumun atau rijal, yakni orang-orang yang mereka memegang cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka gunakan untuk memukuli manusia, mencambuki manusia. Golongan yang kedua nisa'un kasiatun ariyat. Ada wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi ariyat, yakni pakaiannya itu tidak menutupi aurat, masih dianggap telanjang. Mumilatun ma'ilat. Mumilat itu yakni dia menyesatkan, menggelincirkan yang lain. Ma'ilat, dia sendiri tergelincir. Rusun nakasin matil ibilil ma'ilat, di mana kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang condong. Hal-hal yang seperti ini terjadi pada masa-masa sekarang ini. Antal idal amatu rabbataha, seorang Buddha wanita atau seorang wanita, ya, kalau ama dikatakan sebagai budak maka dia budak. Kalau dikatakan ama ini adalah hamba Allah SWT, berarti seorang wanita yang melahirkan rabbataha, majikan perempuannya. Di antara maknanya adalah itu isyarat kepada uququl walidah. Uququl walidah, durhaka kepada ibu. Anak perempuan yang dia sampai seperti majikan bagi ibunya. Hal-hal yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Bahkan pengabaran hal-hal yang dulu belum ada pada masa para sahabat. Dulu belum ada pada masa para sahabat. Di antaranya yang beliau kabarkan adalah kendaraan. Ala abwabil masajid, yang mereka berhenti di depan pintu-pintu masjid dalam kondisi nisa'uhum, yakni para wanita mereka ya tidak berpakaian dengan syar'i, walaupun para lelakinya ini sholat. Bahkan yang saya ingat seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menafsirkan, memaknai kendaraan yang dimaksud itu adalah pengabaran tentang mobil pada masa sekarang ini. Sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi kalau zaman dulu enggak akan terbayang seperti apa mobil itu. Di antara yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan itu terkait dengan masalah zaman adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang satu zaman kepada manusia al-qabidu 'ala dinihi, orang yang dia memegang teguh agamanya seperti orang yang memegang bara api, seperti orang memegang bara api. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang ke-99 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar, kumpulan hadis-hadis yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sidi rahimahullah ta'ala. Ini hadis yang terakhir yang beliau cantumkan di kitab beliau, merupakan nasihat penutup di kitab ini. Beliau beri judul Bab Al-Hathu Ala Tamassuki Bid-Din Wa In Kathura Al-Mukhalifun Awal Muharibun. Bab tentang motivasi untuk tamassuk bid-din. Tamassuk bid-din itu memegang teguh agama, walaupun banyak orang yang menyelisih, wa in kathara al-mukhalifun wal muharibun, dan banyak orang yang memerangi. Berarti yang beliau maksud ini, judul bab ini juga salah satu tafsir dari hadis itu tadi. Zaman yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini zaman di mana banyak orang yang akan menyelisih kita-kita yang berusaha untuk memegang teguh agama sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya, yang sedikit itu adalah yang menyelisih tuntunan Nabi. Kan begitu. Apalagi ketika setelah Fathu Makkah. Maka yang kalau mereka menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak mereka. Sedikit mereka. Bahkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, enggak berani mereka menampakkan diri terang-terangan menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani. Ya. Makanya ya, ikut sholat bersama kaum muslimin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Kaum munafikin masa itu, munafik nifaq akbar, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kalau mereka berdiri untuk sholat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qamu kusala, berdiri dalam kondisi malas-malasan, Malas-malasan itu enggak ada semangat, tidak ada kesadaran hati bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya itu segera selesai. Sehingga sudah selesai untuk tujuan dia menampakkan seolah muslim. Yura'unannas, yang mereka maksud hanya riya agar dilihat manusia saja. Enggak ada maksud lillahi taala, enggak ada. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah menyebut Allah kecuali hanya sebentar. Tetapi kalau pada masa sekarang ini zamannya terbalik, kan begitu. Yang sedikit adalah orang-orang yang mereka mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih banyak. Salah satu buktinya adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu bermula, dimula dengan keterasingan, dianggap asing, aneh, gharib, sedikit. Wasaya udu ghariban kama badak, dan nanti kata Nabi SAW akan kembali asing lagi, sebagaimana pada mulanya, bagaimana pada asalnya, permulaannya. Untuk menunjukkan kesedikitan pula, bahwa sedikit orang yang dia mau menempuh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis wa taftariqu hadhihi al-ummah ala 73 kullaha fin nari illa wahidah, umatku ini akan terpecah menjadi 73, seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu saja. Bayangkan, satu lawan 72 begitu. Qalu man hum ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapakah al-jama'ah tersebut wahai Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yakni orang-orang yang mereka menjalankan Islam seperti aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Satu dibandingkan dengan 72, makanya sedikit orang-orang yang mereka mau. Dan walhamdulillah, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau menempuhnya. Bayangkan, antum itu terpilih dari 72 golongan yang lain. Kalau di jumlah 73, antum itu bisa lolos dari 72 yang terancam dengan neraka itu untuk masuk ke dalam satu golongan yang mendapatkan syahadat kebaikan, persaksian kebaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menyadari, kita sadari saja. Di antara sekian banyak kaum muslimin, ya, masya Allah, kok Allah memilih saya? Kok Allah memilih saya untuk mengerti, untuk memahami, untuk mau mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mungkin anak-anak kita tidak heran, karena mereka ya tumbuh ya di tengah-tengah keluarga Ahlussunnah. Tapi kalau kita menilai mungkin kehidupan kita sendiri, mungkin enggak terbayang. Kadang ya begitulah hidayah. Mahalnya hidayah, ternyata malah anak yang dipilih, kok bukan teman anak dulu yang kelihatan agamis ya? Terbayang enggak seperti ini? Dulu banyak teman-teman kita yang agamis, banyak lebih punya perhatian terhadap agama, lebih punya semangat terhadap agama dibandingkan kita sendiri. Tapi ternyata subhanallah, Allah memilih kita. Kalau antum sudah terbayang betapa mahalnya hidayah ini, ya jaga, ya, jaga. Enggak setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga. Nah, Kembali kepada hadis, akan datang satu zaman orang yang dia memegang teguh agamanya seperti orang yang memegang bara api. Kata Syekh As-Sa'di atau Syekh rahimahullah, "Wa hadzal haditsu aidan yaqtadi khabaran wa irsyadan." Hadis ini dia memberikan kabar serta bimbingan. Amal khabaru fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbaru anahu fi akhir az-zaman yaqillu al-khair wa asbabuh. Dari sisi pengkabaran berarti Nabi SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman, kata Syekh, di akhir zaman kebaikan itu sedikit. Sebab-sebab untuk meraih kebaikan juga sedikit. Wa yakthuru syarru wa asbabu, adapun kejelekan, keburukan itu banyak dan sebab-sebab untuk bisa meraih keburukan banyak. Gak usah jauh-jauh lah, antum keluar rumah saja. Untuk sekedar menjaga mata saja. Bagi yang diberi taufik oleh Allah SWT untuk dia benar-benar menjaga mata, dia akan merasakan kesusahan gitu. Yakthuru syarr wa asbabuh. Yaqilul khairu wa asbabuh. Adapun kebaikan malah justru sedikit. Sebab-sebab untuk bisa meraih kebaikan pun juga sedikit. Wa anna inda dzalika yakunu al-mutamassiku bid-din minan nas qalal qalil. Sehingga orang yang dia tamasuk berpegang teguh dengan agama itu menjadi orang-orang yang paling sedikit. Wa hadzal qalilu fi halati syiddah wa masyaqqah 'azimah. Sudah jumlahnya sedikit, kondisinya berat. Berat untuk istiqomah. Illa man yasarallahu alaihi, kecuali orang-orang yang memang Allah mudahkan. Kahalatil qawbidi 'alal jamri, ibaratnya seperti orang yang memegang bara api, min quwwatil mu'aridin. Ya. Karena banyak sekali orang yang menentang, ya. Banyak sekali orang yang akan menentang antum untuk berusaha menjaga agama antum. Kita sendiri dari sisi jiwa, ya, sekedar mau sholat lima waktu misalnya, ya, nanti akan banyak halangan. Ini pekerjaanmu belum selesai, yang itu belum kamu urusi, yang ini belum kamu urusi, ya. Kalau itu bisa kita kalahkan, terkadang mungkin setan datang melalui pintu yang lain, dari istri, dari anak-anak. Terkadang setan datang dari pintu yang lain, dari kerabat, ya, yang berusaha untuk mungkin menggembosi kesemangatan kita dalam sholat lima waktu. Wah, kata kuat sekali, ya, penentangan-penentangan itu. Taklim juga seperti itu, sama saja, ya. Kadang kita enggak habis pikir, di saat enggak ada jadwal taklim itu kita enggak ada kesibukan apa-apa. Ketika mau taklim kok malah ada kegiatan. Pernah? Sering. Enggak cuma pernah. Mau taklim kok aduh kok malah ada kegiatan ini. Ya. Undangan acara makan-makan. Ya, ini ya, antum tinggal kuat-kuatan yang mana? Maka suratil fitanil mudillah, banyak pula fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitanus syubhat wa syukuk wal ilhad, baik itu fitnah dalam sisi syubhat yang itu akan menyerang keyakinan dan keimanan kita. Asyukuk, keraguan, wal ilhad, ilhad itu yakni penyelewengan, penyimpangan. Wa fitanis syahwat, maupun fitnah dunia, fitnah-fitnah syahwat. Wa insiraful khalqi ila dunya wanhima kihim fiha. Demikian pula kalau kita lihat banyak manusia, mereka ya, sudah berpaling kepada dunia dan tenggelam bahkan di dalam dunia. Perhatian ya, kalau antum terbiasa di lingkungan dengan orang-orang yang tenggelam di dunia, antum akan merasa paling baik, walaupun pada hakikatnya malas berbuat kebaikan. Paham tidak? Sudah merasa paling baik, saya ini masih mending kok. Berikan fulan, fulan, fulan, enggak pernah sholat itu. Dia sendiri sholatnya, laki-laki loh ini, sehat loh ini, di rumah. Tapi karena lingkungan dia itu orang-orang yang tenggelam dalam dunia, dia sudah merasa paling baik. Paham ya maksudnya? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kita ingat itu, kalau masalah dunia, urusan harta dan lain-lain, lihat yang lebih rendah. Tapi kalau urusan agama itu lihatnya lebih tinggi. Cobalah untuk kemudian kita membuat lingkungan pribadi kita, orang-orang yang akrab, orang-orang yang akrab dengan kita itu orang-orang yang semangat dengan sunnah. Dengan itu kita akan terlecut untuk bertambah pengamalan sunnah kita. Nah, kalau antum malah terbiasa dengan orang-orang yang kayak tadi, ya belum mendapatkan taufik dari Allah untuk kemudian berpegang teguh dengan sunnah, dunia semua, antum akan merasa paling baik. Ya. Itu hati-hati. Zahiran wa batinan. Mereka tenggelam ke dalam dunia baik secara zahir maupun secara batinnya. Sudah. Zahir maupun batinnya. Bahkan orang yang sudah tenggelam dengan dunia walaupun dia kaya raya mau tidur aja enggak tenang gitu. Ya kan? HP, toko ini, toko yang itu, pegawai ini, pegawai itu, seksi ini, seksi itu terus. Sudah mikirkan, aduh besok kulakan, besok terus. Apa seperti itu yang kita cari? Wadha'fil iman, ditambah dengan lemahnya iman. Wasyiddati tafarrud liqillatil mu'ini wal musa'id. Syiddati tafarrud itu kalau orang dia benar-benar semangat berpegang teguh dengan sunnah dan mengamalkannya, itu mesti akan merasa menyendiri. Saya kok sendirian ya di masyarakat. Sekedar sholat jamaah saja mungkin. Ini kok sepertinya yang laksanakan sholat cuma saya. Itu kalau dia masih punya perhatian terhadap sunnah. Harusnya merasa seperti itu. Kenapa? Karena sedikit orang yang mau menolong dan orang yang mau menguatkan dia di masyarakatnya. Makanya di antara hal yang membuat kita bisa tersenyum lebar, bisa longgar hatinya, itu ketika bertemu dengan ahlu sunnah, bergabung, berkumpul, duduk dengan ahlu sunnah, ikhwan dengan ikhwan ahlu sunnah, akhwat wal ummahat bersama dengan salafiyat dari ahlu sunnah pula, longgar, tentram hatinya ketika duduk dengan ahlu sunnah. Dan itu salah satu hal yang membahagiakan. Satu hal yang membahagiakan yang harus kita kejar itu tadi. Bagaimana kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang mereka mengikuti sunnah. Walakin al-mutamassiku bidinihi al-qa'imu bidafi hadhihi al-mu'aridat aw ma'aradat wal awaqib allati la yasmudu la ila alul basir wal yaqin walul imanil matin min afdalil khalq. Orang yang berpegang teguh dengan agama yang dia terus berusaha untuk melawan gangguan-gangguan dan halangan-halangan tadi, di mana tidak ada yang bisa melawannya kecuali orang yang mereka memiliki basirah, memiliki hujjah yang kuat, hatinya itu memiliki keyakinan yang kuat, imannya iman yang kokoh. Orang yang seperti ini min afdhalil khalqi, ini manusia termasuk manusia yang paling utama, termasuk manusia yang paling mulia. Wa arfa'uhum indallahi darajah, dan orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mencari derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang yang mulia, muliakan agamamu. Selamatkan agamamu. Engkau akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamihim indahu qadran, dan orang yang kedudukannya paling tinggi, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada doa dari salah seorang salaf. Dia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan dianggap besar di sisi manusia tapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan dianggap besar di sisi manusia, dianggap orang yang besar, orang yang mulia, orang yang terhormat. Tapi ternyata dia hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pekabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal irsyad fa inna irsyadun li ummati an yuwattinu anfusahum ala hadhihi alhalah. Bimbingan yang ada di hadis ini adalah beliau membimbing umatnya untuk menenangkan diri. Sudahlah, tenang saja kalian itu walaupun dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti orang yang memegang bara api. Tenangkan kondisimu, tenangkan hatimu. Wanya arifu anna la budda minha. Mereka harus tahu itu perkara yang dia enggak bisa hindari. Karena sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau sungguh-sungguh dalam beragama itu pasti seperti orang yang memegang bara api. Jadi ini perkara yang enggak bisa dihindari. Perkara yang bisa dihindari. Sudah, tenangkan saja hatimu. Wa anna man iqtahama hadhihi al-aqabat wa sabara ala dinihi wa imanihi ma'a hadhihi al-mu'aridat aw mu'aradat fa inna lahu indallahi a'la darajat. Orang yang dia mau untuk menerjang, ya, jalan-jalan yang sulit terjal seperti ini, sabar dia di atas agamanya dan imannya bersamaan dengan banyaknya halangan dan rintangan, maka dia mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyinuhu maulah alam yuhibbu wa yirdah. Dan maulahu yakni Allah Subhanahu wa taala penolongnya akan menolong dia untuk mampu melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Fa innal ma'unata ala qadril mu'nah. Ini dia. Fa innal ma'unah, ya. Sesungguhnya pertolongan itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Dan ini yang saya ingat adalah lafaz dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sulit kondisi yang antum hadapi, kalau antum sabar, pertolongan itu nanti akan makin banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja. Wama ashbaha zamanana hadza bihadzal wasf, kata beliau, dan beliau itu sudah meninggal. Beliau ini termasuk gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah yang sudah meninggal pula. Beliau mengatakan betapa miripnya zaman kita ini, zaman beliau dulu, dengan pensifatan yang disebut di hadis ini. Bagaimana dengan sekarang? Alladzi dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma baqiya minal islami illa ismuh wa la minal qur'ani illa rasmuh. Imanun dha'if wa qulubun mutafarriqah. Tidak tersisa dari Islam kecuali namanya. Kalau ibarat kita atau ungkapan kita kayak Islam KTP. Kalau pada zamannya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, antum keluar rumah itu bisa membedakan antara muslim dengan kafir. Dari apa? Dari pakaian. Karena Umar bin Khattab, ya, itu melarang, ya, orang-orang kafir mereka berpakaian mirip dengan muslim. Itu pada masa Umar bin Khattab. Kalau masa sekarang, ya, bahkan kita terkadang itu enggak terbaik, oh, ternyata muslim tuh itu. Paham ya? Ternyata muslim ini pakaian tidak syar'i, pakaian tidak menutup aurat, gaya-gaya yang bukan islami begitu, ya. Untuk para wanita saja misalnya, kita akan menilai dia seorang muslimah ketika memakai jilbab, gitu kan? Kalau tidak memakai jilbab, kira-kira apa perkiraannya? Di luar rumah loh ya, di jalan bahkan, ya mungkin dia bukan muslim akan begitu. Makanya terkadang tidak terbayang ternyata, oh ternyata muslimah ini. Wala min al-Qur'ani illa rasmu. Dan tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya saja. Banyak orang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan isinya. Banyak orang membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya. Bahkan mungkin mereka yang berbuat kesyirikan saja juga sebagian mereka rajin membaca Al-Qur'an. Minimalnya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi mereka beribadah, berdoa, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Di dalam ayat, jangan kamu berdoa kepada selain Allah bersama dengan doamu kepada Allah. Asyraka itu menggabungkan. Dia berdoa kepada Allah, ya, terkadang dengan baca Quran, tapi juga diiringi dengan berdoa kepada selain Allah, itu sudah syirik namanya. Apalagi kalau murni kepada selain Allah. Fatakuna minal mu'adzabin, kata Allah, sehingga kamu termasuk orang-orang yang nanti akan diadab. Mereka baca, mereka khatamkan Quran dalam kondisi tujuannya berbuat kesyirikan. Ngalap berkah. Apa Sundanya ngalap berkah? Sama, sama, tahu ya? Ngalap berkah. Sama, ngalap berkah. Meminta kepada yang dikubur ini untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Gitu. Dalam kondisi asarnya terkadang mungkin pakai khataman Quran ini. Subhanallah. Imanun dhaif, iman yang lemah. Kita juga terserang hal-hal yang seperti ini. Wa qulubun mutafarriqah, hati-hati yang saling terpecah belah. Kalau hati terpecah belah itu karena sebab agama, karena sebab dunia. Dunia. Kalau bersatu itu karena sebab agama. Kalau terpecah belah itu mesti karena sebab dunia. Wa hukumat mutasyaddidah, dan pemerintahan yang bermacam-macam, berbeda-beda. Wa adawat wa baghdha, permusuhan, kebencian, ba'adat bainal muslimin, menjauhkan di antara kaum muslimin. Wa adawun zahiratun wa batinun, musuh-musuh yang zahir dan musuh-musuh yang tidak tampak. Ya'maluna sirran wa alanan, mereka terus berupaya menyerang umat Islam, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Lil qada'i 'aladdin, lil qada'i 'aladdin, yakni untuk menghancurkan agama ini. Kalau dulu yang namanya at-tansir, at-tansir itu kristenisasi. Itu tujuannya adalah untuk bagaimana orang Islam masuk Kristen. Tapi di akhir-akhirnya ya, namanya tansir itu sampai mereka punya gharat, mereka punya tujuan, sudahlah enggak masuk Kristen enggak apa-apa, yang penting murtad. Sampai seperti itu. Wa ilhadun wa madiyat, ilhad penyelewengan atau bisa diartikan ateisme, ya, mulai tidak percaya kepada Al-Khaliq, adanya pencipta, wa madiyat materialistis. Apa istilah sekarang? Hedon. Hedonisme ada. Jarafat bi khabithi tayariha wa amwajiha al-mutalatimati asyuyukha wa syubban. Menggulung dengan arus yang buruk, dengan ombaknya yang saling bertumpuk, baik kalangan tua maupun muda. Enggak hanya yang pemuda, yang tua pun juga tergulung. Wa di'ayat ila fasadi al-akhlaq, juga ajakan-ajakan untuk akhlak yang rusak. Wal qada' ala baqiyatir ramak, wal qada' ala baqiyatir ramak itu pokoknya membunuh sampai terbunuh intinya. Mereka punya usaha pokoknya sampai membunuh agama seseorang, sampai habis agamanya. Thumma iqbalun nasi ala zakhari fid dunya, Kemudian ditambah lagi dengan bagaimana para manusia, ya, orang-orang itu fokusnya, iqbal, akbala itu artinya dia konsentrasi dan fokusnya itu adalah zakharifid dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Bihaitu asbahat hiya mablagha ilmihim wa akbar hammihim. Di mana perhiasan-perhiasan dunia itu sudah merupakan puncak ilmu pengetahuan mereka dan cita-cita tertinggi mereka sudah. Kalau ngomong masalah dunia, masya Allah ya, banyak maklumat itu. Ketika ditanya apa perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ada berapa perkara yang wajib diketahui seorang muslim? Ada tiga kan? Itu. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama dengan dalil. Tidak bisa jawab. Terkadang dalam masalah tauhid juga tidak bisa menjawab. Kalau ditanya misalnya di mana Allah, enggak bisa menjawab. Bahkan mungkin terkadang dia mencela orang yang memberi pertanyaan. Padahal itu pertanyaan diberikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetes keislaman seorang budak. Aina Allah? Kata Rasulullah SAW, di mana Allah? Budak tersebut mengatakan fi sama. Di dalam satu riwayat dia mengarahkan jarinya ke langit. Itu. Yani di atas langit. Man ana, kata Nabi SAW, siapa aku? Dikatakan, dia menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Di satu riwayat dikatakan bahwa dia menunjuk Rasulullah dan menunjuk ke langit. Engkau utusan Allah. Itu pertanyaan yang Rasulullah SAW gunakan untuk mengetes keislaman seorang budak. Ketika menjawab seperti itu, Nabi SAW mengatakan kepada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, i'tikha fa'inna mu'minah. Karena dia menjadi majikannya, menjadi tuannya, Nabi mengatakan i'tikha, bebaskan budak wanita ini karena dia seorang mukminah. Tapi kalau sudah bicara dunia, ya, bicara tentang mobil misalnya, wah, tipe tertinggi atau varian terbaru atau yang lain-lain, wah, pintar sekali. Bicara tentang hal-halnya lain. Ditambah lagi kalau sekarang ini bicara tentang politik, ya, sampai pun orang yang dia itu enggak berhak untuk membicarakan itu pun seperti orang yang paling pintar bicara politik, gitu. Pembicaraan paling panas itu, hatta di warung kopi. Ya. Kalau majelis kohwa kita salah nggak ada. Nah. Wahagala. Dan hal-hal tersebut ya ikhwah, yakni memalingkan kita dari perkara yang harusnya wajib untuk kita ketahui, kita pelajari. Walaha yardawna wa yaghdabun. Bahkan manusia itu mengukur keridhaan serta kemarahan mereka dari sisi dunia. Maksudnya kalau dia dikasih dunia ya dia senang dengan orang tersebut, insyaallah. Saat dia tidak dikasih dunia, dia jadi benci sama orang tersebut. Apa seperti ini persaudaraan Islam? Wadi'aya khobitha litazhidi fil akhirah. Ajakan yang kotor, ajakan yang keji untuk tazhid, tazhid fil akhirah itu merasa zuhud terhadap usaha meraih akhirat. Harusnya zuhud itu kan dalam usaha meraih dunia. Ini enggak. Dijadikan dia zuhud dalam perkara untuk meraih akhirat itu. Sudahlah, beragama itu enggak usah kenceng-kenceng, yang penting sholat. Sudahlah, yang umum-umum saja. itu ya. Atau lebih ngeri lagi, sudahlah nasional saja. Ya, sama dari istilahnya. Nasional saja, ya, dari istilah satu daerah itu nasional saja, maksudnya umumi saja lah. Ya kalau keumumannya itu Ahlussunnah, keumuman manusia itu bukan tolak ukur untuk apa yang kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi, yudilluka, pasti dan secara bahasa itu ya, itu pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ketika kita menjalankan sunnah, kok banyak pertentangan? Sabar dulu. Ya. Kalau kita kemudian menegur amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah, dengan baik-baik, dan baik-baik itu yang penting sampaikan. Enggak perlu memaksa. Kita dakwah itu enggak pernah memaksa. Ya. Dan kita tidak diwajibkan berhasil dalam dakwah. Itu yang butuh kita ingat-ingat. Ya. Semangat berdakwah boleh. Tapi kalau kemudian menuntut yang kita dakwai harus mengikuti saya, kalau tidak ya itu sudah keluar dari apa yang seharusnya dia lakukan. Dakwah itu tidak diwajibkan untuk berhasil, yang diwajibkan adalah menyampaikan itu. Nah, sabar saja. Satu ketika orang-orang yang mereka memusuhi kita di awal dakwah kita, di awal kita mempraktekkan tuntunan Nabi SAW, itu akan ada di antara mereka yang akan senang kepada kita. Innaladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Ini janji dari Allah. Antum buka di surat Maryam di akhir-akhir itu, Allah menyatakan innaladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saya ja'alu, nanti akan Allah jadikan lahum bagi mereka wuddan, kecintaan. Tafsirnya yang dimaksud, mereka dicintai oleh Allah dan Allah menjadikan manusia mencintai mereka. Tetapi memakai jim, saya ja'alu, nanti. Butuh jeda untuk antum bersabar dalam menegakkan sunnah itu tadi. Terutama yang saya ingatkan, apalagi kalau urusannya terhadap orang tua, butuh kelemah lembutan yang lebih dari kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi bapaknya Azar itu termasuk dari sedengkot musyrikin ketika itu. Ketika dia dimusuhi oleh bapaknya, diancam oleh bapaknya, apa yang dia panggil terhadap bapaknya? Ya abati, wahai bapakku. Ini panggilan yang halus. Padahal bapaknya mengancam dia, la arjumannaka, aku akan merajam kamu. Tapi dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mencontohkan untuk tetap lemah lembut kepada orang tua. Ya abati, inni akhafu ayamassaka adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sungguh aku khawatir engkau nanti tersentuh azab dari ar-rahman dan engkau termasuk wali dari syaitan, menjadi dekat kepada syaitan. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai bapakku, ini qadja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, sesungguhnya datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Fattabi'ni, ikuti aku, ahdika siratan sawiya, aku akan memberimu petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalimat-kalimat yang halus kepada orang tua. wal iqbal bil kulliyah ala ta'mir dunya, sudah digembar-gemborkan untuk zuhud dalam masalah akhirat, ya. Ditambah lagi seruan untuk fokus secara total, bil kulliyah itu secara total, untuk memakmurkan dunia, untuk menghidupkan dunianya. Padahal dunia itu sebelum dia lahir sudah ada, nanti kalau dia sudah mati dunia masih ada. Sebelum kita lahir dunia sudah ada. Setelah nanti kita mati dunia juga masih ada. Dunia itu kalau dikejar dia lari, kan begitu. Kalau kita lari dia yang ngejar. Wa tadmiriddin, tadmiriddin menghancurkan agama, yakni menghancurkan agama demi meraih dunia. Kalau kamu mau kerja di tempat saya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus cukur jenggot, kamu harus isbal, kamu harus. Itu menghancurkan agama cuma gara-gara dunia. Padahal dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapat tidak akan meleset, ya kan? Apa yang tidak dia dapat tidak akan dia dapat. Apa yang meleset tidak akan dia dapat. Wasiqari walistiza bi ahli, meremehkan agama, bahkan juga istiza bi ahlihi. Istiza bi ahlihi, yakni mengolok-olok orang-orang yang serius dalam agamanya. Itu. Kalau zaman dulu apa? Cingkrang, sama cingkrang. Kadang ada orang yang kemudian nyeletuk banjir ya. Kalau para wanita zaman dulu awal-awal yang pakai cadar disebut apa? Ninja. Bahkan ada anak kecil itu subhanallah ini dialami sendiri, makanya bisa cerita. Lari ke ibunya. Ibu-ibu, ada setan. Karena bayangan anak-anak itu adalah setan itu pakainya apa? Hitam-hitam semua kan begitu. Gelap hitam-hitam. Jadi ketika ada awat yang dia memakai cadar hitam-hitam, dia lari ke ibunya dalam kondisi teriak, ada setan. Ada setan itu. Istihza bi ahli. Wa bi kulli ma yansabu ilaih. Dan juga mengolok-olok hal-hal yang dinisbatkan kepada agama. Ya. Mengolok hal-hal yang dinisbatkan kepada agama. Ya, ini ajaran-ajaran agama itu diolok-olok. Wa fakhr wa fakhr. Wastikbar bil madaniyat al mabniyah ala al ilhad, kebanggaan, ya, merasa bangga diri dan koar-koar gitu tentang masalah materi yang mereka dapatkan, kehidupan materialistis, ya, yang dibangun di atas ilhad, yang dibangun di atas ilhad. Ilhad itu dimana dengan ateisme, tidak percaya kepada Al-Khaliq. Kalau dia tidak percaya kepada Al-Khaliq, maka dia tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Makanya ketika tidak percaya terhadap hari kebangkitan, mereka merasa ketika sudah mati ya sudah selesai. Berarti bagaimana untuk bersenang-senang sepuas-puasnya mumpung masih hidup. Awalnya dari situ. Awalnya dari sisi pandang seperti itu. Kalau kita seorang mukmin, ya, kita percaya bahwa apa yang Allah janjikan di sana di surga itu jauh lebih mengenakkan, jauh lebih menyenangkan, ya, dan kekal dibandingkan apa yang kita rasakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala memiliki innalillahi mi'atu rahmah, mi'atu rahmah, memiliki 100 rahmat. Kemudian yang Allah turunkan berapa? Satu saja ke dunia itu. Famintilkar rahmah antarfa'a adabatu hafiraha khasyata antaka'alu aladiha. Satu rahmat yang turun di dunia, yang Allah turunkan yang 99 masih di sana itu, Itu diantara bukti rahmat tersebut adalah seseorang seekor binatang, bayangkan binatang itu. Seekor binatang induk betina, dia mengangkat kakinya karena khawatir dia menginjak anaknya. Sampai seperti itu satu rahmat yang Allah SWT turunkan ke dunia ini. Lah bagaimana nanti kalau kenikmatan di akhirat? Alati atharuha wa syarruha wa syururuha qad syahadahu al-ibad. Di mana dampak kejelekan dan kejahatannya sudah dipersaksikan oleh manusia. Gara-gara itu tadi pandangan meratakan materialisme itu tadi. Fama hadhi syurur al-mutarakimah wal amwaj al-mutalatimah wal muzijat al-murimah wal fitan al-hadirah wal mustaqbalah al-mudlahimah. Ma hadhihi al-umur wa ghairiha tajidu misdaqa hadzal hadits. Bersama dengan berbagai hal yang menggelincirkan, menggulung manusia, menjauhkan mereka dari agama, fitnah-fitnah yang begitu gelap, ya, kamu akan dapati kebenaran dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tadi. Ya, ngeri kan gambarannya. Kata beliau, walakin ma'adzalik, tetapi bersama dengan itu, fa'innal mu'min la yaqnatu mir rahmatillah wa la ya'su mir rahillah. Seorang mukmin itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan ketika digambarkan seperti itu kemudian dia down. Ya aduh, sudah saya enggak kuat ini sudah. Saya tak ngumumi saja. Enggak boleh seperti itu. Kalau dia seorang mukmin yang kuat imannya, dia tidak akan down dengan penggambaran itu tadi. Dan tidak akan merasa putus asa dari jalan keluar dan solusi dari Allah SWT. Walayakunu nazaruhu maksuran ala sebabin zahirah. Karena untuk bisa keluar dari itu, dia tidak hanya melihat dari sisi materi saja. Bagaimana cara saya bisa keluar dari berbagai macam ujian ini? Walayakunu multafitan fi qalbihi kulla waktin ila mustabibil asbab. Tetapi setiap waktu hati dia itu selalu mengarah kepada Musa bibil asbab, para yang menciptakan sebab-sebab ini, yakni sang pencipta sebab-sebab ini, Allah Subhanahu wa taala. Al-Karimil Wahhab, yang mulia dan maha memberi. Wa yakunul faraju baina ainaihi, sehingga jalan keluar dan solusi itu ada di depan matanya. Wa wa'duhu alladzi la yukhlifu, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang tidak akan Allah ingkari. Bi annahu saja'alu lahu ba'da usrin yusra. Surat apa itu? Innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra atau innamal usri yusra. Karena dengan kesulitan itu nanti akan ada kemudahan begitu. Ya. Nanti akan ada kemudahan. Wa anal faraja ma'al karbi. Jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Wa natafrijal kurbat ma syiddatil kurbat. Ya. Kelonggaran dari kesempitan. Ya. Itu semakin dekat dengan semakin sempitnya musibah tersebut. Ya. Atau dapat musibah ini, berdoa kepada Allah, belum selesai. Berdoa lagi, belum selesai. Makin sempit, makin sempit, makin sempit. Itu jalan keluar itu tambah dekat. Jalan keluar tambah dekat. Seperti di hadis tadi, fa'inal mu'una ala qadril mu'una. Pertolongan itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kemudian fa'inamal usri yusra, inamal usri yusra. Wa hulul al-munaghisat, dan akan dilepaskan dari hal-hal yang menekannya. Itu. Nah, ini yang terakhir, paragraf terakhir ini yang harusnya kita ingat-ingat. Ya memang benar. Ya. Di antara faedah kita membaca hadis-hadis seperti ini adalah kita makin beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang beliau kabarkan dari sejak 1400 lebih tahun yang lalu terjadi sekarang. Kita makin yakin, makin kuat keimanan kita. Benar itu wahyu dari Allah berarti. Benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan seorang pendusta. Berarti hadis ini juga syariat yang terjaga. makin gembira kita dengan keislaman kita. Nah, berikutnya adalah itu tadi, jangan kita putus asa, jangan merasa lemah. Karena yang namanya jalan keluar itu tambah dekat dengan tambah beratnya kesulitan. Nah, fal mu'min mayaqulu fi hadhihi al-ahwal la haula wala quwwata illa billah. Mukmin itu adalah orang yang mengucapkan dalam kondisi-kondisi seperti ini, la haula wala quwwata illa billah. Haul itu perpindahan kondisi. Tidak bisa kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dan tidak bisa ada kekuatan untuk berpindah kecuali dengan izin Allah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, yang akan mencukupi kita, dan Allah sebaik-baik penolong. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kita bertawakal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghaat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah. Kalau kita mengeluh berkeluh kesah terhadap beratnya kita menjalankan sunnah, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam kesulitan, maka minta untuk dilepaskan dari kesulitan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqumu bima yaqdiru alaihi minal iman wan nushhi wad da'wah. Seorang mukmin itu dia laksanakan yang dia mampu, ya, dari keimanan, ya, kemudian nasihat, kemudian dakwah sesuai yang dia mampu. Wa yaqna'u bil yasir idza lam yumkinil katsir. Dia merasa qanaah dengan yang sedikit kalau tidak mampu menghasilkan yang banyak. Gitu. Kalau ternyata mungkin kalau bayangan kita pengennya itu sedaerah gitu ya, sekecamatan itu salafiyin semua, kayaknya enak tuh, gitu kan. Tetapi, ya, apa yang kita mampu yang kita lakukan. Yakna ubil yasir ilam yumkin al katsir. Kalau tidak mampu untuk bisa banyak seperti itu, walhamdulillah kita punya saudara-saudara. Ya. Tidak sedikit hewan-hewan, ya, itu yang menginginkan dan merindukan kondisi seperti ini yang antum sekarang berada ini. Kondisinya dia terpencil, ya. Taklim sulit, kadang taklim sebulan sekali, ya. Kadang sudah jauh-jauh datang, ustaznya nggak bisa datang, ya. Kosong. Kadang taklimnya berkumpul itu dengarkan rekaman. Subhanallah. Maka sadari kenikmatan seperti ini, jaga kenikmatan seperti ini. Kalau kita nggak bisa menjaga kenikmatan seperti ini, wallahi kita takutkan Allah cabut kenikmatannya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakun amsalakum. Kata Allah SWT, kalau kalian itu berpaling, yastabdil qauman ghayrakum, Allah akan gantikan kalian dengan orang-orang selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kalian. Urusan untuk berpegang kepada dakwah, tetap istiqomah di atas dakwah itu untuk kepentingan kita, bukan untuk yang lain. Kalau seseorang dia mau keluar dari dakwah, dakwah tetap jalan. Jangan kita merasa besar kepala. Lihat ini, kalau saya enggak ikut macet sudah. Macet, nanti lihat macet. Kalau kamu enggak mau bergabung di dakwah, ya tabdil qauman ghayrakum, Allah akan gantikan dengan orang-orang yang lain. Ya. Sudah terbukti kan? Terbukti. Wahakala. Kalau belum mampu membangun gedung pendidikan yang bagus, kokoh, megah, ya sudah, apa yang didapat itu dulu lah. Dijalani. Apakah kita akan berhenti karena belum punya gedung yang megah? Yaqna'u bil yasir illam yumkin al-katsir. Wahakala. Tentu, ya, jangan kemudian menghalangi semangat kita untuk lebih baik. Bukan. Usaha. Ketika mentok, ya sudah itu disyukuri dulu. Wa bi zawali ba'dhi syarr wa takhfifihi, maka ya kalau tidak bisa menghilangkan seluruh kejelekan, ya sebagiannya, paling tidak meringankannya. Idza ta'adzara ghairu dzalik, kalau memang yang selain itu dia susah untuk mendapatkannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan dalam urusannya. Intinya adalah takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita mengusahakan hal tersebut, semoga Allah memberikan taufik. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi ila yaumiddin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.